karena mengharapkan satu kenikmatan yang kamu harapkan darinya, maka hamba Allah ini menjawab, tidak sama sekali. Namun aku mengunjunginya karena aku mencintainya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat itu pun mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, dan Allah azza wa jalla mengabarkan kepadaku bahwa sungguh Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang saling mengunjungi karena Allah, berziarah kepada seorang atau sekumpulan ikhwan yang tidak ada hubungan kekerabatan, yang tidak ada hubungan nasab, bahkan berbeda suku, berbeda daerah, namun yang menyebabkan mereka saling berkunjung antara satu dengan yang lainnya karena mereka adalah orang-orang yang dipersaudarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas dasar cinta mencintaikan Allah tabaraka wa ta'ala, at-tazawur, saling kunjung mengunjungi yang dibangun di atas dasar cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan menyebabkan cinta Allah kepada hamba-hamba tersebut. Terlebih kita bertemu dengan para ikhwan di salah satu ma'had dari ma'ahid ahli sunnah wal jamaah, yang mereka duduk di sana dengan tujuan talabul ilmu, menggali warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tanda-tanda kebaikan yang Allah azza wa jalla berikan kepada hamba-hambanya. Ketika Allah azza wa jalla memudahkan hamba-hamba tersebut untuk semangat dalam menuntut ilmu, mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, lalu kemudian berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan apa yang diketahui dan perintah, maka dia berusaha untuk menjalankannya. Dan apa yang dia ketahui dari larangan, maka dia berusaha untuk meninggalkan dan menjauhinya. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ketika Allah azza wa jalla mempertemukan kita dengan saudara-saudara yang dipersatukan karena Allah azza wa jalla, innamal mu'minuna ikhwan, persaudaraan karena Allah itu jauh lebih berarti, jauh lebih bermanfaat daripada persaudaraan yang dibangun di atas dasar nasab, asal keturunan. Kalau persaudaraan di atas nasab keturunan, kaitannya hanya permasalahan-permasalahan dunia, masalah harta, permasalahan pembagian warisan, si fulan mendapatkan warisan karena dia adalah saudaranya, saudara kandungnya, atau seayah, atau seibu, maka dengannya dia mendapatkan warisan. Warisan harta dunia yang akan sirna. Akan tetapi persaudaraan karena Allah Azza wa Jalla, seorang akan meraih yang lebih berarti dari itu semua, lebih bermanfaat dari dunia dan segala isinya, di mana seorang akan meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla kepadanya, yang ini jauh lebih bermanfaat, sebab akan mendatangkan kebahagiaan bukan hanya kebahagiaan dalam kehidupan dunia, ketika Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan saudara-saudara yang dibangun di atas al-ukhuwah fillah tabaraka wa ta'ala. Namun persaudaraan ini berlanjut hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan mereka di akhirat dalam keadaan Allah Azza wa Jalla cinta dan ridha kepada mereka, dan tidak ada tempat bagi seorang yang dicintai Allah dan diridai Allah Azza wa Jalla melainkan al-jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Azza wa Jalla memberi naungan kepada mereka pada yaumul qiyamah, di bawah naungan arasy-Nya, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berkumpul karena Allah, mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huqqat mahabbati للمتحابين فيها وحبت محبتي للمتواصلين فيها وحبت محبتي للمتناصحين فيها وحبت محبتي للمتزاورين فيها وحبت محبتي للمتبادلين فيها. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, Allah azza wajalla mengatakan, "Huqqat mahabbati," telah tetap kecintaanku kepada siapa? Orang-orang yang saling cinta mencintai karena, telah tetap kecintaanku kepada mereka yang saling berhubungan, saling melakukan hubungan, menyambung hubungan. Apakah bersilaturahim di antara sesama kerabat atau menyambung hubungan di antara sesama teman? Karena aku, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah tetap kecintaanku kepada mereka yang saling nasihat-nasihati karena aku. dan telah tetap kecintaanku terhadap mereka yang saling berziarah, saling kunjung mengunjungi karena aku, dan telah tetap kecintaanku kepada mereka yang saling memberi, saling tolong menolong di antara mereka karena aku. Hadis ini hadis yang sahih, yang di dalam hadis ini dan yang lainnya yang semisalnya menerangkan kepada kita ma'asyarul ikhwan fillah pentingnya membangun persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mencintai si fulan melainkan karena fulan semangat dalam beribadah, semangat dalam talab ilmu syar'i, semangat dalam berjalan di atas al-manhajus salaf, di atas manhaj ahli sunnah. Semakin kokoh dia di atas al-islam as-sahih, maka semakin kuat pula kecintaan kita kepada dia. Inilah yang mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Kita tidak menyambung hubungan dengannya disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis Ubadah bin Shamit yang telah disebutkan tadi, satu hal yang penting untuk kita perhatikan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa huqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya, dan telah tetap kecintaanku kepada mereka yang saling nasihat menasihati karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan semakin kuat persahabatan itu, akan semakin kuat al-ukhuwah ketika dibangun di atas saling at-tanasuh, saling nasihat menasihati di antara sesama saudara. Jika kita bersaudara kepada fulan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita melihat ada kekeliruan, ada kesalahan, maka berikan kepadanya nasihat, membangun agama Allah subhanahu wa ta'ala di atas saling nasihat menasihati merupakan bagian yang terpenting di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah saudara yang baik melihat saudaranya melakukan kesalahan, terjadi penyimpangan, lalu kemudian kita membiarkan dan kita hanya tersenyum kepadanya tanpa membenarkan dan mengoreksi kesalahan yang terjadi. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Tidak akan tegak agama tersebut kecuali di bawah di atas saling nasihati di antara sesama kaum muslimin lillah wali kitab wali rasul wali a'immatul muslimin wa a'ammatul. Di antara sebagian kebiasaan para sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in, apabila mereka bertemu lalu mereka tidak berpisah hingga salah seorang dari mereka membaca surat al-Asr, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Untuk mengingatkan saudaranya bahwa kehidupan manusia berada dalam kerugian kecuali dengan iman, ilmu yang bermanfaat, wal amal salih, dan saling nasihat menasihati. dengan kebenaran, dengan penuh sabaran. Maka dengan ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, seseorang akan kokoh di atas al-haq. Seorang akan istiqamah di atas al-haq. Ketika terjadi kekeliruan, lalu kemudian saling menasihati di antara mereka dengan cara yang hikmah, dengan cara ilmiah yang dibangun di atas bimbingan kitab Allah, sunnatul rasul alaihi salatu wassalam, dan di atas al-manhajus salafi. Maka oleh karena itu ma'asyarakat rahmatullah, merupakan kebahagiaan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di tempat yang seperti ini, yang wallahi mayoritas manusia mereka tersibukkan dengan hal-hal yang kaitannya dengan dunia, berlomba-lomba dengan dunia, berlomba-lomba dengan harta, kedudukan, jabatan, sampai terjadi perselisihan, bahkan bentrokan, hilangnya persaudaraan karena permasalahan dunia. Wallahul musta'an. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah azza wa jal membimbing hati-hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang sahih, dengan menggali warisan Nabi alaihi salatu wassalam masing-masing dengan kesempatan yang Allah berikan. Di antara mereka ada yang masya Allah masih remaja dan masih belum menikah, sehingga kesempatan mereka untuk talabul ilm mungkin lebih banyak. Kesempatan mereka untuk tafarruq, memfokuskan diri dalam talab ilmu syar'i, itu lebih besar. Maka dia memanfaatkan waktunya menghafal Al-Quran Syarif dan hadith-hadith Nabi SAW, mempelajari pokok-pokok penting di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kita ada pula yang tersilukan karena kebutuhan dalam kehidupan dunia mengharuskan mereka, mungkin disebabkan karena mereka telah berkeluarga dan mereka harus mencari ma'isyah. Namun hal itu jangan sampai menyebabkan kita terhalangi dari talabul ilm. Jangan kemudian seorang dengan alasan bahwa saya sibuk, saya bekerja, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bukankah memenuhi kebutuhan keluarga itu wajib? Akhirnya dengan alasan itu dia meninggalkan hal yang menjadi kewajiban baginya, talabul ilm. Jangan sama sekali, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Kalau kita menyadari bahwa memberi nafkah kepada keluarga itu wajib, kita berdosa ketika menelantarkan mereka. Kita juga harus memahami bahwa memberi nafkah ilmu untuk diri kita juga merupakan kewajiban. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban. Sehingga mencari nafkah jangan dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban yang lain. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai tanda kebaikan bagi seorang hamba, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Oleh karena itu lihat bagaimana kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka bekerja, mereka mencari nafkah, mereka berdagang dan melakukan aktivitas dunia lainnya Namun itu tidak menghalangi mereka dari talabul ilmi. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bergandengan dengan seorang Ansari mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini Umar yang mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam menimba ilmu dari beliau, lalu kemudian keesokan harinya Ansar yang mendatangi Rasulullah, Umar bin Khattab yang bekerja, lalu kemudian mereka berkumpul sore hari atau di malam hari, lalu mereka saling menyampaikan apa yang mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ma'asyiral rahimakumullah, kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Ketika seorang tidak memanfaatkan kehidupan dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban, kewajiban ibadah, kewajiban talabul ilmi dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, wallahi dia akan merugi. Dia akan merugi dan dia akan menyesal. Maka selama Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah, maka kerjakan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Semangatlah kamu untuk mengambil apa yang bermanfaat bagimu sambil engkau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan engkau bermalas-malasan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi taufik kepada kita dan memudahkan langkah kita untuk talabul ilmi, menggali warisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Waffaqallahu jami' liman yuhibbu Allah. Sampai di sini insyaallah semoga beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.